Bismillahirrahmanirrahim. Tapi yang kemarin, siapa yang belum hafal kemarin? Insya Allah berkali-kali sudah kita baca. Dalam syariat, dari amalan, tidak boleh kita melakukan perkara-perkara baru dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkara bid'ah telah kita sebutkan berkali-kali apa yang disebut oleh Ibnul Qayyim rahmatullahi alaih. Jadi iblis mengatakan ahlaktu bani Adam bisyirk fa ahlakani bila ilahi Allah falamma ra'aitu dharik ahlaktuhum bil ahwa falam yatubu. Iblis mengatakan, aku hancurkan Bani Adam dengan syirik. Orang kalau sudah melakukan kesyirikan, maka seluruh amal-amal kebaikannya itu tidak ada nilainya sama sekali. Allah berfirman, walau asyraku lahabitu anhum makanu ya'malun. Kalau mereka melakukan kesyirikan, maka sungguh Allah menghapus seluruh apa yang mereka lakukan. Jadi ibadah hajinya, puasanya, sholatnya, jihadnya, semua sia-sia. Wa ahlakani bila illallah. Dan Bani Adam menghancurkan saya dengan la ilaha illallah. Kalimat tauhid telah saya sebutkan hadis bitaqah. Dia tidak memiliki amalan kecuali kalimat tauhid la ilaha illallah. Dengan kalimat tauhid tersebut, maka timbangannya jauh lebih berat daripada timbangan-timbangan kejelekan-kejelekan yang lainnya yang sejumlah tis'atan wa tis'ina sijilla kullu sijillin maddal basar. Sejumlah 99 lembaran. Ya, sangat jauh. Masing-masing lembaran ini sejauh mata memandang. Itu semua kejelekan. Falamma ra'aitu dzalik, dan aku melihat demikian, ahlaktu bil ahwa, aku hancurkan mereka dengan hawa nafsu. Baik itu dengan mengikuti perbuatan-perbuatan maksiat ataupun hawa nafsu berkaitan dengan bid'ah. Falam yatubu, maka mereka tidak bertobat. Dan kita pun juga dilarang untuk duduk bersama ahlul bidah. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah, kana salafu yanhauna an mujalasati ahlil ahwa. Kana salaf yanhauna an mujalasati ahlil ahwa wal nadhar fi kutubihim wal istima' li kalamihim. Bahwasanya salaf melarang untuk duduk-duduk bersama ahlul bidah, bermajelis dengan ahlul bidah, wal nadhar fi kutubihim, dan melihat buku-buku mereka, wal istima' li kalamihim, dan mendengarkan ucapan-ucapan mereka. Dilarang bagi kita untuk melakukan hal itu. Lalu bagaimana dengan mereka-mereka yang belajar kepada orang yang jelas-jelas mubtadi, baik itu kalangan sufiyah ataupun syiah? Apa yang disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi dalam Syiar pada jilid yang ke-14 tentang kisah Ariwandi. Nah, kisah Ariwandi. Orang ini senantiasa duduk bersama orang Syiah dan orang Mulhidah. Fa idza utiba fi dzalik qala innama uridu an-nazar ila kalamihim. Sesungguhnya saya itu hanya ingin melihat ucapan-ucapan mereka. Ila ansara mulhidan wa hatta aniddin wal millah. Sampai dia itu betul-betul menjadi orang yang mulhid dan terlepas dari ad-din dan millah, agama. Ini ar-Riwandi. Lah sebelumnya Sunni. Sebelumnya Sunni, kemudian duduk bergabung dengan orang Syiah, orang mulhidun. Alasannya kalau dicerca, kenapa kamu duduk bersama mereka? Aku ingin melihat pembicaraan-pembicaraan mereka, ucapan-ucapannya. Ternyata dia menjadi orang yang mulhid. Betul-betul keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala, keluar dari agama Islam. Demikian pula yang terjadi pada Ibnu Aqil Al-Hambali. Ibnu Aqil Al-Hambali wa min alimul ulama Al-Hanabilah, salah satu orang yang berilmu dari kalangan ulama Al-Hanabilah. Dia mengatakan bahwasanya kana Al-Hanabilah yanhauni al-mujalasti ulama, bahwasanya mereka itu melarang saya untuk duduk bersama ulama. Nah, padahal maksud itu adalah ulama yang menyeleweng. Fayuhrimuni minal ilm kathira, sehingga mengharamkan bagi saya ilmu yang banyak. Nah, padahal tujuan tadi, jadi memang ahlul bidah ada juga yang ulama, orang-orang yang ahli. Tapi ketika dilarang demikian tidak bisa, akhirnya dia menakwilkan beberapa permasalahan. Padahal ini Ibnu Aqil Hambali adalah orang yang sangat cerdas. Ini dari kalangan pengikut Imam Ahmad bin Hanbal. Luar biasa cerdasannya. Apa yang terjadi pada Abdurrazzaq As-San'ani tatkala duduk bersama Ja'far bin Sulaiman Ad-Duba'i? Kalian telah mengetahui bahwa Abdurrazzaq As-San'ani seorang imam ahli sunnah wal jamaah, kemudian terpengaruh dengan pemahaman Syiah dikarenakan bergabung duduk bersama Ja'far bin Sulaiman Ad-Duba'i. Apa terjadi pada Imran bin Hittan ketika ingin menikah dengan perempuan Kharijiyah? Jadi larang sebenarnya. Tapi alasannya, dengan menikahi perempuan tersebut tujuannya untuk mengembalikan dari pemahamannya yang salah. Ternyata istrinya jauh lebih mempengaruhi suaminya. Sehingga Imran bin Hittan menjadi orang tokoh dari Khawarij. Ya darbatan min taqiyyin min arada biha illa liyablu min di masyihin adwana inni la'adkuru yaman wa'asibu awfa'abil bariyah indallahi mizana. Ini diantaranya dia membunuh orang yang telah membunuh Ali bin Talib bin Abdul Rahman bin Muljam. Wahai seorang yang perkasa, yang membabat dengan pedangnya, dari orang yang bertakwa, tidak menginginkan kecuali keridhaan Allah SWT. Sesungguhnya aku senantiasa akan mengenang jasa-jasamu, dan engkau akan mendapatkan timbangan yang berat di sisi Allah SWT. Kemudian dibantah oleh siapa? Ibnu Wazir, bagaimana bantahannya? Nah, wa'an al-kalb Imran bin Hittan. Taib. Ibnu Wazir membantah ucapan ini. Ya darbatan min syaqiyin ma arada biha illa liyablug. Indah. Indallahi khusrana Inni la'adhkuru yawman wal'anuh wal'an al-kalb Imran bin Hitana. Wahai pelam, jadi yang melepaskan pedangnya dari orang yang sengsara, tidak menginginkan kecuali kerugian di sisi Allah Subhanahu wa taala, aku akan senantiasa mengingatmu dan melaknatmu dan melaknat anjing Imran bin Hitan. Ini dibalas dengan melaknat anjing karena menjadi pimpinan Khawarij. Asyahid kita lihat bahwa bergabung dengan ahlul bidah itu sangat berbahaya, bahkan mempengaruhi diri kita dalam segala permasalahan yang sebelumnya mungkin dirinya semangat untuk bergabung dengan ahlus sunnah, tidak lagi mau bergabung dengan ahlus sunnah, merasa dirinya benar. Yang sebelumnya mungkin mau mencari ilmu, tidak lagi mencari ilmu. Wahakana. Jadi terus yang diperdengarkan atau yang didengar, ucapan-ucapan mereka, bahkan buku-buku, literatur pun juga demikian. Apa yang terjadi di Yaman pada Abu Hasan Misri, ini tokoh sururi yang ada di Yaman. Sebelumnya diangkat oleh Syekh Mubil bin Hadi al-Wadi'i, kemudian menjadi tersohor, ini Abu Hasan al-Ma'ribi al-Misri. Ini Ma'rib yang aslinya adalah Mesir. Kita sebutkan orang yang tinggi besar dan tampan. Kalau kursi seperti ini mungkin penuh. Ya, duduk itu bisa penuh. Tinggi besar. Didapatkan di maktabah Abu Hasan Misri, tidak ada buku-bukunya Syekh Mubil sama sekali. Bukunya Syekh Mubil dari guru yang dianggap sebagai gurunya. Guru walaupun tidak lama, sekitar 2 tahun belajar kepada Syekh Mubil. Sebelumnya Allah alam di Mesir belajarnya kepada siapa. Ternyata buku-buku gurunya ini tidak ada di maktabahnya sama sekali. Mengatakan buku gurunya ini sekedar buku gerakan saja. Buku yang hanya sekedar hadatsana akhbarona. Karena Syekh Mubil kalau ngarang buku itu disebutkan hadatsana akhbarona dan seterusnya. Jadi istilahnya buku-buku klasik, buku-buku kuno. Tidak menjadikan kemajuan. Sehingga matabahnya pun tidak diletakkan buku-bukunya Syekh Mubil bin Hadi al-Wadi'i. Kemudian ada ucapan-ucapannya pun juga banyak menyelisihi ucapan Syekh Mubil bin Hadi al-Wadi'i. Wah, kata Syed sampai sekarang menginginkan apa, tidak peduli kalau Ahlus Sunnah itu terpecah belah menjadi berapa macam. Ini tidak peduli. Baik. Oleh itulah man syai'in yuqarribu minal jannah wa yubain an-nar illa waqad buyina lakum in Abu Dzar mengatakan, tidaklah suatu perkara yang bisa menekankan diri kepada surga dan menjauhkan dari neraka kecuali sudah dijelaskan kepada kalian. Jadi semuanya sudah dijelaskan. Ittabi'u wa la tabtadi'u wa qad kufitum. Hendaknya kalian itu mengikut. Jangan membuat perkara baru karena sudah tercukupi untuk kalian. Wa kullu bid'atin dhalalah. Ini ucapan siapa ini? Ucapan Abdullah bin Mas'ud. Ittabi'u wa la tabtadi'u. Hendaknya kalian itu mengikuti, jangan membuat perkara-perkara baru. Wa qad kufitum. Sungguh telah dicukupkan kepada kalian. Wa kullu bid'atin dhalalah. Dan setiap bid'ah adalah sesat. Wa Abul Ahwas mengatakan, ya salam, nam ala sunnah khairun min qiyam al bid'ah. Wa salam, engkau tidur di atas sunnah itu lebih baik daripada engkau melakukan qiyamul lail dalam kondisi bid'ah. Tatkala ada seorang yang sholat selesai sholat subuh lebih dari 2 rakaat, maka diingkari oleh Sa'an Musayyab. Orang tadi membantah, ayu'adzibunillah bisshalah, apakah Allah akan mengazab saya dengan salat karena sebab salat? Qala, tidak. Walakin yu'adzibuka bi mukhalafatika sunnah, akan tapi akan mengazab kamu karena kamu menyelisih sunnah. Jadi saya coba lihat salat kan bagus. Nah, akan tapi dilakukan tidak pada waktunya, diingkari oleh Sa'd bin Musayyab dan juga tidak mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Ini diingkari. Kemudian mungkin akan ada penyebutan kalau begitu ilmu tajwid bid'ah, ilmu mustalah hadis bid'ah, ilmu nahwu bid'ah. Bagaimana cara membantahnya? Ketahuilah bahwa di zaman dulu itu langsung praktek dalam Al-Qur'anul Karim, praktek. Jadi walaupun tidak tahu ini idgham, ini ikhfa, ini gunnah, mereka bacanya sangat bagus karena langsung praktek tadi. Jadi di sini ada asalnya. Ada asalnya. Seandainya kalian bisa baca Qur'an dengan baik. Bisa baca Qur'an dengan baik dan tidak mengetahui ini bid'ah, atau tidak mengetahui ini adalah bacaan gunnah, ini ikhfa, ini ikhlab, dan sebagainya, tidak mengapa. Yang penting bagus. Nah, jadi ini hanya sekedar memudahkan. Asalnya ada. Dalam Islam, asalnya ada. Al-Quran sunnah. Rasulullah SAW, para sahabatnya praktik baca Quran dengan tajwid, dengan benar. Dan juga ilmu nahwu. Jelaskan dalam Quran, dalam sunnah, sehingga sebagian ulama itu mengarang buku nahwu, tapi syawahid semua diambil dari Al-Quran. Ini kenapa dibaca majrur, dibaca kasrah, kenapa ini dibaca marfu, baik itu dhammah, waw, dan sebagainya. Ini semua diambil dari Al-Quran, berarti ini sudah ada. Sudah ada di Al-Quran dan Sunnah. Misalnya minan nari, kenapa dibaca nari? Nah, kok tidak minan naru? Karena didahului oleh min. Ini sudah ada. Seandainya kalian bisa muhadrah tanpa mengetahui ini, apa sih ismul majrur bimin? Misalnya tidak mengapa. Sebagian orang dulu fasih, orang Quraisy fasih dalam ucapan kata-kata. Karena berkembangnya manusia dan banyak yang tidak tahu mengucapkan kata yang benar, sehingga perlu disusun tajwid untuk memudahkan, juga nahwu, karena banyak orang yang mengambil bahasa-bahasa asing. Sampai dari Yaman sendiri ya, ada yang mengucapkan bukan ya abi tapi ya abui. Abui, begitu. Jadi terkenal bahasa sampai Damat sendiri, banyak sekali orang Damat yang mengatakan bukan ya abi tapi ya abui. Nah, ini tentunya menyelisihi. Baik. Demikian pula tentang salat tarawih berjamaah. Itu ada asalnya. Rasulullah SAW melakukan selama 4 atau 5 hari. Ada lagi mengatakan 3 atau 4 hari, 4 malam. Karena tidak khawatir lagi akan diwajibkan, sehingga dihidupkan lagi di masa Umar bin Khattab. Saya mengatakan nikmat, nikmat bid'ah hadhihi, nikmat bid'ah itu ini. Tapi ini sudah ada asalnya. Lalu mereka juga berhujjah, kalau begitu mushaf juga bid'ah. Ketahuilah bahwasanya penulisan sudah ada asalnya. Banyak sekretaris Rasulullah SAW, di antaranya Muawiyah bin Abi Sufyan, wa Zaid bin Thabit, wa Abdullah bin Amr bin As, sebagaimana penyebutan Abu Hurairah. Tidak seorang pun yang paling banyak akhtar namini illa Abdullah bin Amr bin As, fa innahu kana yaktubu wa ana la aktub. Kecuali Abdullah bin Amr bin As, karena dia menulis, saya tidak menulis. Di syahid di sini Abdullah bin Amr bin As menulis Al-Qur'an, menulis Sunnah. Zaid bin Thabit juga begitu, menulis Al-Qur'an dan Sunnah, sudah ada asalnya. Ini bukan bid'ah yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW. Karena sudah ada di lembaran-lembaran, baik itu di kulit ataupun di Nah, kulit binatang ataupun di kulit-kulit pohon ataupun di bebatuan dan sebagainya. Baik. Ini aja yang kita ambil pada pertemuan kali ini dan insyaallah nanti lanjutkan pada pertemuan besok. Nah. Ilahuna.